Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَرَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Senantiasa kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatannya, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk kembali berjumpa dalam rangka menjalankan salah satu daripada syiar-syiar Islam yang paling mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-16 yang disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di mana hadis yang ke-16 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan kepadanya, ausini ya Rasulullah, berikanlah kepada saya wasiat. Maka Rasul menyatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, kembali orang tersebut mengulangi permintaannya, ya Rasulullah, berikan kepada saya wasiat. Namun tetap jawaban Rasulullah SAW tetap sama, yaitu la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis ini, barangkali ada ikhwan yang ingin membaca, yang sudah hafal hadis ini, tafadhal, falyarfa' yadah, mengangkat tangannya kemudian membacanya. Ya, silakan Akhi. Nah, yang lain? Nah, Abdullah, monggo. Nah, yang lain? Nah, Nah, ada lagi, kawan? Tiga. Gak ada. Yang keempatnya? Baik. Insyaallah di majelis selanjutnya barangkali ada yang hafal lagi, silakan angkat tangannya untuk membaca. Barakallahu fikum. Hadis ini, hadis yang ke-16. Di antara pembahasan yang lalu yang telah kita sebutkan, yaitu yang pertama tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeda-bedakan jawaban wasiat pada beberapa sahabat yang bertanya kepada beliau. Terkadang Rasulullah SAW berwasiat kepada orang yang meminta wasiat kepadanya untuk berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Dalam wasiat yang lain Rasul mewasiatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam riwayat yang ada bersama kita, wasiat Rasulullah SAW adalah untuk jangan marah. Yang kemarin kita sampaikan bahwasanya di sana ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi Rasulullah SAW memberikan wasiat tersebut sesuai dengan orang yang meminta wasiat tadi. Kalau Rasul pahami dari orang ini, dia adalah orang yang membutuhkan wasiat untuk berzikir, maka Rasul kasih dia wasiat untuk berzikir. Rasul melihat orang ini adalah yang membutuhkan peringatan untuk jangan marah, maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadanya untuk jangan marah. Dan kemungkinan yang kedua adalah supaya perangai-perangai kebaikan dalam wasiat-wasiat untuk umat dari Nabi SAW ini tatanawwa, bermacam-macam. Dikarenakan Rasulullah SAW mengetahui setiap sahabat yang bertanya kepada beliau, seandainya diberikan umur panjang, niscaya dia akan menyampaikan apa yang dia dengar kepada orang-orang yang hidup tidak melihat Rasulullah SAW, yaitu kepada para tabi'in. Dan begitu seterusnya, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada orang yang di bawahnya, terus sampai di zaman kita sekarang ini. Kemudian pembahasan yang kedua yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya ucapan Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah, ini mencangkup dua martabat, mencangkup dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jangan marah apabila kemarahanmu sudah muncul. Maknanya, jangan kamu wujudkan kemarahanmu itu dengan bentuk pukulan atau dengan bentuk celaan. Jangan kamu wujudkan kemarahanmu itu dalam perkara-perkara yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu maksudnya. Dan ini adalah barakallahu fikum perkara yang terpuji. Tatkala seorang telah muncul di hatinya rasa marah, telah muncul di hatinya rasa jengkel, kemudian dia berusaha untuk menahan supaya dia tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik, dia tidak berbuat kecuali dengan perbuatan yang baik. Ini adalah termasuk daripada sifatnya kaum mukminin. Ya Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam surat Al-Imran yang ke-134. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan mereka, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'allahu ala ruhusil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril aini ma syaa. Barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk mewujudkan kemarahan tadi dengan bentuk pukulan atau dalam bentuk celaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di atas para makhluk-makhluknya di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk memilih, kesempatan untuk memilih bidadari yang dia mau. Nah, jadi orang-orang yang sudah muncul kemarahan di hati-hati mereka, kemudian dia bisa untuk menahannya. Dia bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan juga dalam martabat yang pertama ini telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya marah apabila itu telah muncul, maka ada pengobatan-pengobatan nabawi di sana. Yang pertama adalah berwudu, kemudian seorang merubah posisinya kepada posisi yang lebih rendah. Dia berdiri maka dia duduk maka dia berbaring. Nah, kemudian barakallahu fikum, juga bisa dengan, bisa dicegah kemarahan itu, bisa diobati dengan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, yaitu berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaitan. Dia berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keempat, di antara obat-obat marah adalah diam. Seorang yang marah hendaknya diam, tidak mengucapkan ucapan-ucapan apapun, dikarenakan dikhawatirkan darinya apabila berucap dengan satu ucapan, ternyata itu adalah ucapan yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, martabat selanjutnya, dan ini adalah yang lebih tinggi dibandingkan martabat sebelumnya, yaitu seorang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akan membawa dia kepada marah. Kalau tadi sudah muncul marahnya, dia tahan. Yang kedua, belum muncul marah di hatinya, dia berusaha menutup pintu-pintu kemarahan dengan menjauhi amalan-amalan yang dapat membuat dia marah. Dan ini adalah martabat yang lebih tinggi dibandingkan menahan kemarahan tatkala dia sudah muncul. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullah, "La tas'a fi ma yughdibuka." Maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan marah di antaranya adalah jangan kamu berbuat perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kamu marah. Li'annahu minal mutaqarrar annal wasaila tuaddi ilal ghayah. Karena termasuk perkara yang sudah dipahami bahwasanya wasail, ya, perantara-perantara itu dapat membawa seseorang kepada puncaknya. Ya. Amalan-amalan yang sifatnya adalah wasilah, perantara, apabila dilakukan sedikit demi sedikit atau bahkan cepat sekaligus banyak, dapat membawa seseorang kepada ghayahnya, kepada ujungnya. Begitu pula dalam masalah marah. Yang namanya marah itu tidak muncul serta-merta seperti itu saja. Pasti ada sebabnya, pasti ada wasilahnya. Nah, wasilah inilah yang dijauhi. Perantara yang akan membawa kita kepada marah inilah yang dijauhi. Fa idza kunta ta'lamu anna hadha asy-syai'a yu'addi bika ila ghayatin tughdibuka fala tas'a ila wasailiha. Apabila kamu mengetahui bahwasanya sesuatu ini dapat membawamu kepada kemarahan, maka jangan kamu lakukan perkara tersebut. Fala taghdab la tadkhul fi wasailil ghadab bi anwa'iha. Maka maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab di antaranya adalah jangan kamu masuk dalam perkara-perkara yang dapat membuat kamu marah dengan segala jenis bentuknya. Nah, seperti barakallahu fikum, apabila kamu mendengar dari seseorang dia mencelamu, dia menghinamu, maka dalam keadaan yang seperti ini yang dituntut darimu adalah sabar apabila celaan itu ditujukan kepada pribadimu. Dan kamu berusaha untuk menjauhi sikap tajassus. Sikap tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang tadi. Ya, mencari-cari kesalahan orang tadi. Kamu sudah dicela, kamu sudah dicerca. Dan itu baru barakallahu fikum kabar burung, baru katanya si fulan, ana dengar antum dicela. Ana dengar antum dicerca. Ana dengar antum dihina. Dengar dari orang. Maka tatkala kamu melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan orang yang ingin diadu domba dengan kamu, maka engkau telah melakukan perkara yang dapat membawamu kepada kemarahan. Maka jauhilah sikap tajassus. Apabila yang dihina adalah pribadimu dan kamu mungkin sanggup untuk menahannya, apabila kamu bertabayun dengan tabayun yang baik, bukan tajassus, tapi tabayun, ya, meminta kejelasan. Kalau memang benar seperti itu, kamu nasihati orangnya tanpa ada rasa marah, ini bagus. Tapi jika Anda barakallahu fikum tahu hakikat yang sebenarnya dan kamu akan berat untuk menahan rasa marahmu, maka jauhilah tajassus. Maka jauhilah tajassus. Barakallahu fikum. Itu di antara contohnya. Perkara-perkara yang dapat membawamu kepada kemarahan, kamu jauhi itu semua. Ini termasuk daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu masuk dalam perkara-perkara yang dapat membawamu kepada kemarahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini barakallahu fikum pembahasan yang bisa kita sampaikan pada hadis yang ke-16 dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sana ada poin penting, ikhwan. Yang namanya marah, apabila itu adalah berkaitan dengan pribadinya kita, ada orang yang mengganggu kita, ya, menghina kita, mengganggu fisik kita, memang manusia itu secara fitrah tidak menyukai hal ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mampu untuk menahan kemarahan tadi, tatkala dia barakallahu fikum diganggu kehormatannya, tatkala dia diganggu jasmaninya. Dan di sana barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada marah yang terpuji. Ada sikap marah yang terpuji. Yaitu apabila agama Allah subhanahu wa ta'ala diganggu. Apabila agama Allah subhanahu wa ta'ala dihina. Apabila agama Allah subhanahu wa ta'ala dinistakan. Maka yang seperti ini termasuk daripada perkara yang syar'i adalah tatkala seorang muslim marah karena Allah. Marah karena membela agama Allah. Marah karena cemburu. Agama Allah subhanahu wa ta'ala dihina. Agama Allah subhanahu wa ta'ala dicerca. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah memukul istrinya. Imra'atan wala khadiman. Beliau tidak pernah memukul seorang pembantu, beliau tidak pernah memukul seorang istri, illa an yuntahaka min hurumatillah, kecuali apabila dilecehkan kehormatan-kehormatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya apabila dilecehkan barakallahu fikum agama Allah subhanahu wa ta'ala dihina, dicerca, dinista. Dan seperti inilah yang terjadi pada para sahabat. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Tatkala beliau menyampaikan hadis, ada dalam Bukhari Muslim, disebutkan dalam Umdatul Ahkam juga. Tatkala beliau menjelaskan sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk datang ke masjid-masjid Allah. Maka salah satu anaknya Abdullah bin Umar yang dikala itu melihat zaman telah berubah, berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW. Para wanita semakin berani untuk mempertontonkan kecantikannya, untuk memperlihatkan apa yang membuat lelaki tertarik. Maka Bilal, ini Bilal bukan sahabat ya, anaknya Abdullah bin Umar namanya Bilal, seorang tabi'in. Maka Bilal pun mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka, yani para wanita untuk datang ke masjid. Bukan niatnya, bukan karena ingin menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apabila seorang wanita minta izin kepada suaminya untuk datang ke masjid, enggak boleh dilarang. Tapi Bilal melihat situasi dan kondisi zaman dikala itu, yang wanita sudah mulai berani untuk memperlihatkan apa yang membuat lelaki tertarik dikala itu. Padahal masih zamannya tabi'in. Masih zamannya tabi'in. Maka tatkala Abdullah bin Umar mendengar ucapan anaknya tadi, disebutkan oleh seorang rawi, fasabbahu sabban sayyian ma sami'tu sabbahu mithlahu qat. Maka aku pun mendengar Abdullah bin Umar mencela anaknya dengan celaan-celaan yang tidak pernah aku dengar beliau mencela dengan celaan tersebut. Yakni betul-betul marah. Tatkala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dikesampingkan. Rasul menyatakan A, jangan larang. Bilal mengatakan kami akan melarang. Rasul mengatakan A, Bilal mengatakan B. Yang dipahami oleh Ibnu Umar, anaknya ini menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Umar pun marah. Marahnya karena apa? Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikesampingkan. Dalam riwayat yang sahih, Abdullah bin Umar menghajar. Menghajar itu mendiamkan anaknya Bilal ini sampai Ibnu Umar wafat radhiyallahu taala anhu, tidak mau ngajak bicara anaknya. Setelah anaknya mengatakan, demi Allah kami akan melarang mereka para wanita untuk keluar ke masjid. Ikhwan fil din azani wa azakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya marah itu juga ada marah yang syar'i, yaitu marah apabila agama Allah subhanahu wa ta'ala dihina, apabila kitabullah dikesampingkan, apabila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang. Allah mengatakan A, mereka mengatakan B. Rasul katakan A, sallallahu alaihi wasallam mereka katakan B. Berbeda dengan apa yang dimau oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini barakallahu fikum perkara yang sangat sering terjadi di zaman kita ini. Perkara-perkara yang sudah jelas kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala ucap A, orang-orang Nasara disebut dengan kafir, orang-orang Yahudi disebut dengan kafir, orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam dibilang kafir. Tapi sebagian pihak menolak untuk dikatakan orang-orang yang tidak masuk Islam sebagai kafir. Lantas mau kita kemanakan? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkafirkan orang-orang Nasara, lantas mau kita kemanakan? Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada pengkafiran terhadap orang-orang Yahud dan Nasara. Ini barakallahu fikum, kalau tadi dalam hadis Bilal itu melarang karena melihat situasi dan kondisi yang sudah berubah sehingga seakan-akan dia menentang hadis, padahal niatnya bagus. Tapi kalau yang mengucapkan ini, barakallahu fikum, dia ingin melunturkan lafaz-lafaz kafir. Dan barakallahu fikum, yang kita khawatirkan adalah tatkala nanti tidak dibenarkan bagi kita mengucapkan sifulan kafir, dan tidak boleh kita mengucapkan agama dia salah. Ini lebih bahaya lagi. Kalau sekarang mulai dilunturkan lafadznya, mungkin di esok-esok hari akan dilunturkan juga penyalahan terhadap agamanya. Jangan kamu katakan agama sana salah. Jangan kamu katakan agama situ salah. Jangan bilang agama kamu saja yang benar. Sehingga barakallahu fikum, di sana akan luntur sikap al-wala wal-bara. Mau dikemanakan praktek al-wala wal-bara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh perkara-perkara yang seperti ini selayaknya membuat kita semua marah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kita dan kaum muslimin, memperbaiki kita dan ulama-ulama kita, memperbaiki kita kaum muslimin, dan memberikan kualitas ilmu dan amal bagi kaum muslimin secara keseluruhan, yang rakyat maupun yang penguasa, yang muta'alim yang belajar ataupun yang ulamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Ini jika kita marah, marahnya syar'i. Apabila kitabullah ditentang, apabila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikesampingkan. Allah katakan A, mereka katakan B. Rasul katakan A, sallallahu alaihi wasallam mereka katakan B. Ini sudah selayaknya kita marah sebagaimana marahnya Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sungguh kita tidak bisa membayangkan bagaimana Abdullah bin Umar yang sangat tegas kepada anaknya tadi mengatakan, demi Allah kita akan melarang mereka para wanita untuk masuk ke masjid. Ya, Abdullah bin Umar mencela dengan celaan yang sangat luar biasa sampai menghajarnya sampai mati. Mendiamkan anaknya, tidak mau mengajak bicara dia sampai mati. Lantas bagaimana apabila dia melihat atau mendengar ucapan-ucapan yang seperti tadi, yang sangat-sangat menentang kitabullah, sangat-sangat menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azzakumullahu jami'an. Demikianlah kita dianjurkan untuk tidak marah apabila gangguan-gangguan tersebut ditujukan kepada pribadi kita. Tapi apabila sunnah Rasulullah SAW dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, maka kemarahan yang ada pada hati kita itu sudah seharusnya ada. Dan itulah kemarahan yang syar'i. Kalau kamu tidak marah, itu yang perlu untuk dipertanyakan. Bagaimana kualitas imanmu, wahai saudaraku? Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pembahasan hadis yang ke-16. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-17. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-hadithu sabi'a asyara, hadith yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabhah wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan, mewajibkan perbuatan ihsan pada semua perkara, pada semua sesuatu. Faida qataltum fa'ahsinul qitlah, maka tatkala kalian membunuh, berbuat baguslah, berbuat ihsanlah dalam pembunuhan kalian. Wa idza dhabhtum fa'ahsinud dhabhah, dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kalian, berbuat ihsanlah kalian terhadap hewan yang kalian sembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang kalian menajamkan alat sembelihnya. Wal yurih dhabihatahu, dan dia membuat barakallahu fikum hewan yang akan disembelih rohah, ya, tidak ketakutan. Nah, hadis riwayat Al-Imam Muslim pada nomor urut hadis yang ke-1955. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis nabawi yang mulia ini mengandung beberapa pembahasan. Di antaranya pembahasan yang pertama adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Dalam ibadah, seorang muslim dituntut untuk berbuat ihsan. Di dalam bermuamalah kepada makhluk, seorang insan juga dituntut untuk berbuat ihsan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana seorang berbuat ihsan di dalam ibadahnya? Berbuat ihsan di dalam ibadah, ada ihsan-ihsan yang wajib dan ada ihsan yang mustahab. Ihsan yang wajib dalam ibadah adalah engkau menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dimaukan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh dalam permasalahan salat. Salat adalah ibadah. Bagaimana kamu berbuat ihsan dalam salatmu? Kamu laksanakan kewajiban-kewajiban salat tersebut atau sebelumnya rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ihsan dalam ibadah yang wajib. Adapun ihsan yang mustahab, maka engkau melengkapi ibadahmu itu dengan amalan-amalan yang disunahkan, ya, yang diberikan hukum sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam salatmu kamu perhatikan perkara-perkara yang sunnah. Sebelum salatmu kamu perhatikan apa saja yang sunnah untuk kamu lakukan. Setelah salatmu kamu perhatikan apa saja yang sunnah untuk kamu lakukan. Dengan itu semua, seorang hamba dapat melakukan ihsan dalam ibadahnya. Intinya, melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ihsan dalam ibadah. Seorang yang melakukan amalan ibadah tapi melakukannya tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan inovasi dalam ibadah tadi, maka dia tidak melakukan ihsan. Dan dia telah keluar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Dia telah keluar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada sesuatu. Dalam ibadahmu engkau tidak berbuat ihsan, itu engkau tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut. Adapun ihsan terhadap makhluk, ihsan terhadap makhluk adalah engkau memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada makhluk-makhluk tersebut. Dan ini barakallahu fikum tergantung siapakah mereka. Apabila itu manusia, maka di sana dibagi-bagi lagi. Ada ihsan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan ihsan kita kepada yang lain tentunya. Ihsan kita kepada dua orang tua, ihsan kita kepada para tetangga, perbuatan ihsan kita kepada para tamu, ihsan kita kepada yang lebih tua, ihsan kita yang kepada yang lebih kecil, kemudian ihsan kita kepada para ulama, perbuatan ihsan kita kepada para pelaku kemaksiatan, para pendosa, ihsan kita kepada para penguasa, bahkan dalam syariat ini ihsan kepada orang-orang kafir, bahkan itu juga dalam permasalahan perang tetap ada. Ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana menyeluruhnya Islam dalam menjelaskan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Cocok untuk setiap tempat dan cocok untuk setiap zaman. Kita berbuat ihsan kepada Rasulullah SAW berarti kita memberikan haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ihsan kepada kedua orang tua berarti kita berikan hak kedua orang tua yang wajib untuk kita lakukan. Kita berbuat ihsan kepada kaum mukminin secara umum berarti kita tunaikan hak-hak mereka. Yang ini semua barakallahu fikum, apabila ingin kita jabarkan, maka sungguh sangat meluas. Dan sebenarnya jika antum mengikuti kajian dari sebelum ana mengisi di sini, dulu Al-Ustaz Ahmad Hafidhullah pernah membahas tentang hukukun da'at ilaihil fitrah wa qararat hasyariah, hak-hak yang diseru oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Itu semua membahas tentang hak-hak kita kepada jenis-jenis manusia. Ada hak kepada Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan. Hak kepada orang tua, apa yang harus kita lakukan. Ini barakallahu fikum, syariat ini menentukan ada hak-hak di sana yang tentunya harus kita tunaikan apabila kita ingin berbuat ihsan kepada mereka. Namun mungkin akan kita singgung beberapanya, yaitu yang pertama, hak kita kepada atau hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lakukan sehingga dengan itu kita melakukan ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat dilakukan dengan engkau betul-betul membenarkan kerasulannya. engkau betul-betul mempersaksikan akan kerasulan dan kenabiannya, dan engkau meyakini tidak ada rasul dan nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Engkau membenarkan apa yang ia kabarkan, engkau menjalankan apa yang ia perintahkan, dan engkau menjauhi apa yang beliau larang, dan engkau melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan. Ini adalah ihsan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan hak-hak ini untuk kita berbuat ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sana sangat banyak lagi. Bukan hanya itu, tapi itu adalah yang terpentingnya. Membenarkan kerasulan beliau, meyakini tidak ada rasul dan nabi setelahnya, kemudian barakallahu fikum, membenarkan apa yang beliau khabarkan, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, kemudian menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai tauladan dalam amalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihsan kita kepada kedua orang tua adalah dengan melakukan albir, ya. Melakukan perbuatan-perbuatan bakti kepada keduanya, dan menjauhi sikap durhaka kepada keduanya. Yang mana hal ini Allah subhanahu wa ta'ala sering perintahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya mengandungnya dalam keadaan berat, berat di atas berat, dan menyapihnya dalam jangka 2 tahun. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah tempat kembali. Surat Luqman ayat yang ke-14. Hal ini ikhwan fillah azakumullah dijelaskan oleh Syekh Nuthaimin. Inna haqqal walidaini 'alaika an taburrahuma wa dzalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan bil mali wal badan. Hak kedua orang tua yang harus kamu lakukanlah kamu berbuat bakti kepada keduanya dengan ucapan, memperhatikan ucapan-ucapan yang kamu ucapkan kepada orang tua. Jangan gunakan ungkapan-ungkapan ucapan yang dapat membuat orang tuamu tersinggung. Begitu pula engkau berbuat bakti kepada kedua orang tuamu dengan perbuatan. Baik itu dengan harta, apabila engkau mampu untuk memberikan harta kepada keduanya, atau dengan badanmu, dengan tenagamu, kamu ringankan beban-beban mereka. Nah, tamtathilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah wa fi ghairi ma fihi dhararun 'alaika. Kamu wujudkan perintah kedua orang tuamu dalam perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam perkara-perkara yang tidak dapat membahayakanmu. Talinu lahumal qawul. Engkau memilih ucapan-ucapan yang lembut untuk keduanya. Watabsut lahumal wajha. Dan engkau memberikan wajah yang berseri untuk keduanya. Watakumu bikhidmatihima. Dan engkau melaksanakan bantuan-bantuan kepada keduanya. Alal wajhi layiqi bihima, dengan cara yang layak untuk keduanya. Wala tatadajjar minhuma indal kibar wal marad wad dha'f. Dan jangan engkau menunjukkan sikap-sikap yang tidak mengenakkan dikarenakan tua rentanya mereka dan dikarenakan sakitnya keduanya atau kelemahan yang diderita oleh keduanya. Wala tastathqil dhalika minhuma, dan janganlah engkau memberatkan keduanya. Fa innaka sawfa takunu bimanzilatihima, karena engkau pasti akan berada di tempat yang mereka ada sekarang ini, di posisi yang mereka ada sekarang ini, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu umur panjang. Sebagaimana engkau ingin diberikan sikap yang baik oleh anak-anakmu, maka bersikap baiklah juga kepada kedua orang tuamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Anak-anakmu, engkau inginkan agar mereka berbakti, agar mereka membantumu tatkala tua, maka lakukan hal itu mulai dari dirimu terlebih dahulu. Melihat kedua orang tuamu yang kesusahan, melihat kedua orang tuamu yang sudah mulai tua renta, engkau bantu keduanya, engkau berkhidmat keduanya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia, apabila betul-betul engkau ikhlas di dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan buat anak-anakmu juga berbakti kepada engkau tatkala engkau nanti sudah masuk pada usia yang tua renta. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Itu secara ringkas hak Nabi SAW dan hak kedua orang tua. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan 5 hak yang lain, yaitu hak kaum mukminin secara umum, kemudian hak para pendosa dari kaum mukminin, kemudian hak para ulama, kemudian hak para penguasa, dan hak orang-orang kafir yang harus kita lakukan kepada mereka di masa aman ataupun di masa peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.